Ada sebagian kelompok yang menyimpang. Dia meyakini bahwa keburukan-keburukan, dosa-dosa, minum khamr, makan riba, makan babi, perzinahan, pencurian, pembunuhan, dan dosa-dosa kesyirikan, menyembah kuburan, perdukunan, dosa-dosa membuat amalan-amalan yang bid'ah, tidak ada syariatnya. Ya semuanya kan keburukan. Ya kan? Nah, kata orang-orang yang menyimpang, dan mungkin Allah menghendaki terjadinya keburukan. Paham ke? Jadi Allah tidak mentakdirkan adanya takdir yang buruk. Dia menyimpangnya di sini. Jadi kita tanya. Nah, terjadinya keburukan, kesyirikan, penyimpangan, dosa-dosa, siapa yang menghendaki terjadinya? Apakah ada Tuhan lain selain Allah? Ya kan? Kalau kita tidak meyakini takdir buruk ya Allah yang menentukan, lah siapa yang menakdirkannya? Siapa yang menakdirkan adanya orang-orang kafir? Siapa yang tetap membiarkan adanya kemaksiatan? Siapa? Kan tetap jawabannya Allah. Nah, orang-orang yang menyimpang karena dia berpikir ini dengan akal. Dan mungkin Allah menakdirkan adanya keburukan. Makanya diingkari. Keburukan bukan takdirnya Allah. Dia bingung. Dia bingung secara akal. Nah, tentang Allah kok bisa menakdirkan keburukan? Nah, karena dia tidak memahami dua takdir tadi. Ada yang namanya takdir qadari, ada yang namanya takdir syar'i. Takdir qadari memang Allah dan mencintai, tapi Allah mentakdirkan. Kenapa masih Allah takdirkan? Jawabannya ada hikmah di belakang yang kita tidak paham kadang-kadang. Cuman tetap jawabannya takdir siapa? Takdir Allah. Paham? Paham ya? Ayo harus kita yakini. Jangan sampai kita salah. Jadi adanya keburukan, kemaksiatan, iya Allah yang menghendaki seluruhnya. Cuman Allah tidak mencintai keburukan, paham kan? Nah, tapi di belakangnya ada hikmah. Perbuatan Allah pasti ada hikmah. Makanya nama Allah adalah Al-Hakim. Allah ya Al-Hakim, Maha Bijaksana. Semua yang Allah lakukan pasti ada hikmah di belakangnya. Ya kan? Nah, kemudian kita bahas kemarin. Ulangnya. Kesesatan Allah takdirkan karena keadilan. Karena mereka pantas mendapatkan, karena mereka yang memilih kesesatan tersebut. Adapun ketaatan dan amal soleh, bukan karena pantas, tapi murni karunia pemberian dari Allah, tanpa ada usaha dari manusia. Tiba-tiba kita kan suka dengan majelis ilmu, tiba-tiba kita langsung suka baca Quran, dulunya kita suka dengar musik, ya kan? Tiba-tiba kita suka dengar ceramah, dulunya suka dengar gosip. Siapa yang membolak-balikkan hati? Allah yang membolak-balikkan hati. Seandainya Allah tetapkan kita cinta kepada gosip, suka dengan musik-musik, suka dengan percaya dengan dukun-dukun. Nah, siapa? Allah yang membolak-balikkan hati kita sekarang. Kita benci dengan kekufuran, benci dengan kesyirikan, kita benci dengan orang-orang yang percaya dengan dukun, percaya dengan hal mengetahui hal gaib. Kita benci, tiba-tiba kita benci kan? Allah yang berikan. Makanya Allah mengatakan wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah yang menjadikan kalian itu cinta kepada keimanan. Perhatikan, habbaba ilaikumul iman, Allah yang jadikan kalian semua itu cinta dengan keimanan. Kalian itu cinta dengan orang-orang yang beriman, kalian itu cinta dengan amal-amal soleh, kalian itu senang untuk bersedekah, kalian itu semangat untuk sholat, suka itu berdoa kepada Allah. Ya kan cinta dengan keimanan kan? Allah yang habbaba, Allah yang jadikan kita cinta. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyad. Dan Allah buat kalian itu benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada maksiat. Allah yang buat kita benci. Ya. Kita tidak pernah sadar, tidak pernah tahu tiba-tiba kita dapat hidayah. Sukainya hati kita condongnya dengan orang-orang soleh berkumpul. Condongnya suka dengan ibadah, mendengarkan Al-Quran. Kita sudah benci dengan perkara-perkara maksiat. Jadi Allah yang membuat hati tersebut. Jadi itu murni, ketaatan itu murni karunia dari Allah. Nah, kemudian sekarang ditambah, masih ada berkaitan dengan masalah takdir. Semua makhluk, kita berbicara tentang manusia ya. Makhluk Allah kan banyak. Ada binatang, ada jin dan syaitan, ada tumbuh-tumbuhan, ada malaikat, ya kan? Ya kan? Ya. Kita berbicara makhluk Allah yang bernama manusia. Semua manusia yang bernama manusia kecuali Kara. Nanti kalau dia mengaku keturunan Kara, tidak masuk. Semua manusia, siapa yang ciptakan? Allah. Allah yang menciptakan seluruh manusia dari ujung rambut sampai ujung kepala. Paham? Dan semua perbuatan yang dilakukan manusia Allah yang ciptakan. Paham tidak? Semua manusia Allah yang ciptakan. Dan semua perbuatan yang kita lakukan ya Allah yang ciptakan. Paham tidak? Paham tidak? Hah? Sholat kita Allah yang ciptakan. Puasa kita Allah yang ciptakan. Belajar untuk ilmu baca Quran Allah yang ciptakan. Kita ciptaan Allah dan perbuatan kita adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Paham ke? Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Allah menciptakan kalian seluruhnya, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian amalkan, perbuatan kalian juga ciptaan Allah. Cuman kita bertanya sekarang, Allah yang menciptakan perbuatan kita, terus siapa yang sholat? Yang sholat ya Allah atau manusia? Kan Allah yang ciptakan. Nah, paham sekarang? Perhatikan, setiap perbuatan yang dilakukan manusia bisa terjadi karena dua hal. Apapun yang kita lakukan di muka bumi bisa terjadi karena dua hal. Perhatikan ini. Satu, adanya keinginan, niat. Yang kedua, mampu melakukannya. Qudrah namanya. Satu, adanya keinginan, niat. Bahasa Arabnya iradatun, keinginan. Yang kedua, mampu. Ada kemampuan, namanya qudratun. Contoh, orang dia ada niat, tapi sakit. Dan bisa sholat. Bisa tidak dia melakukan sholat? Bisa tidak dia sholat? Janganlah pakai sholat yang lain. Main bola, misalnya dia mau main bola. Keinginannya buat main bola, tapi dia sakit. Bisa tidak dia main bola? Dan bisa. Ada niat, tapi tidak ada kemampuan. Paham? Dia ada niat mau sholat ke masjid. Tapi ternyata kakinya, qadarullah, takdirullah, luka. Sehingga tidak bisa berjalan. Bisa tidak pergi sholat ke masjid? Dan ada niat tapi tidak ada kemampuan. Paham? Contoh sebaliknya, dia itu orangnya sehat, main bola jago sampai keringat-keringat, nyetak golan. Tapi ketika azan berkumandang, rumahnya di samping masjid dan pergi ke masjid, mampu tidak dia? Tapi ada niat tidak? Tidak ada niat. Paham? Paham tidak? Nah, dia itu sehat, dia mampu, muda, masih kuat tenaganya. Kalau bawa nyupir oto kemana-mana, jalan terus. Kuat semangat, kerja seharian. Tapi disuruh puasa. Mampu gak sebenarnya ini? Mampu, tapi ngapain tak mau puasa? Gak ada niat. Paham? Semua perbuatan yang kita lakukan, bisa terjadi satu, karena ada niat. Kedua, dan kita mampu. Niat namanya iradatun. Kemampuan namanya kudratun. Nah, setiap perbuatan harus ada niat dan kemampuan. Paham? Pertanyaannya, niat dan kemampuan siapa yang ciptakan? Nah, karena niat dan kemampuan Allah yang ciptakan, berarti secara hubungannya secara langsung Allah yang menciptakan perbuatan kita. Kenapa kita bisa sholat? Karena kita ada niat dan kita mampu. Pertanyaannya, niat dan kemampuan siapa yang beri? Paham? Jadi makanya Allah mengatakan, "Lau khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang ciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kita bisa baca Quran karena Allah yang beri kita niat dan kemampuan. Kita bisa sholat, Allah beri niat dan kemampuan. Kita mau belajar walaupun susah belajar baca Quran, salah terus, karena Allah beri niat dan kemampuan. Paham gak? Kita mau puasa berlapar-lapar karena Allah beri niat dan kemampuan. Jadi semua amal ibadah yang dilakukan adalah ciptaan Allah. Berarti tugas kita adalah bersyukur. Allah berikan kita niat dan kemampuan. Allah berikan niat kita dan kemampuan untuk terus di atas agama Islam. Kita harus bersyukur. Jadi bukan usaha kita. Seandainya Allah cabut niat kita bagaimana? Coba bayangkan. Seandainya Allah cabut niat kita sehingga kita pindah ke agama Yahudi. Seandainya Allah cabut kemampuan kita sehingga kita menjadi orang yang lumpuh. Nah, kan bisa aja Allah melakukannya. Makanya sekarang Allah cabut sekarang dengan virus corona kemampuan manusia. Tidak ada usaha. Tidak bisa manusia sekarang mau melawan kehendak dan takdir Allah. Allah cabut kemampuan manusia. Bagaimana mau lawan virus? Tidak mampu manusia melakukannya. Kan sekarang mau usaha, mau jualan. Tidak ada pembeli. Allah cabut. Ya kan? Membuktikan bahwasanya semuanya Allah yang memberikan kepada kita. Niat dan kemampuan. Paham ya? Nah, cuman perlu kita perhatikan. Tatkala kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, maksiat, jangan kita bilang Allah yang ciptakan perbuatan dosa itu. Contoh, ada orang yang mencuri. Dia sudah belajar itu. Manusia ciptaan Allah dan perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Dia sudah belajar, tapi dia salah paham. Dia mencuri, kemudian ditangkap, kemudian mau dimasukkan penjara. Lalu dia ngomong, loh, kan semuanya sudah Allah takdirkan. Allah mentakdirkan aku mencuri. Karena Allah yang berikan kemampuan dan Allah berikan niat. Boleh tidak kita ngomong gitu? Hah? Tidak boleh. Dosa dan maksiat, tidak boleh kita berhujah, beralasan dengan takdir. Kita tidak sholat, lalu kita beralasan itu adalah takdir Allah. Kita tidak mau puasa, lalu kita beralasan itu dan takdir Allah. Kita tidak mau bayar zakat, padahal sudah ada wajib bayar zakat. Kemudian kita beralasan itulah takdir Allah. Boleh tidak kita melakukan itu? Maksiat dan dosa dan boleh kita berhujah dengan takdir dari Allah. Kenapa? Karena manusia punya kehendak. Paham enggak? Akidah yang sahih yang harus kita jaga bahwasanya semua Allah yang takdirkan. Tapi manusia pun punya kehendak. Semua Allah yang takdirkan, ini takdir Allah, tapi manusia pun punya kehendak untuk memilih. Seandainya manusia tidak boleh memilih, berarti Allah telah zalim kepada manusia. Padahal Allah mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan sesuatu perkara di luar batas kemampuan manusia. Kalau manusia dipaksa, ngapain-ngapain pun dipaksa, tidak punya kehendak, berarti itu membebankan sesuatu di atas usaha dan kemampuan manusia. Allah mentakdirkan sesuatu, cuman manusia juga punya kehendak. Contoh, di sebelah kanan ada jalannya berlubang-lubang, banyak ular, bahkan ada binatang buas. Di sebelah kiri jalannya bagus, lapang, aspal goreng. Jalan di situ pun aman, lempeng, nyaman. Kalau orang berakal milihnya jalan mana? Jalan belah kiri kan? Kemudian ada yang ngomong, wah aku udah ditakdirkan masuk jalan belah kanan. Ada enggak orang ngomong gitu? Hah? Ada enggak orang bodoh yang ngomong gitu? Hah? Ada enggak orang bodoh ngomong, aku tuh enggak datang milih jalan kanan. Ya aku udah ditakdirkan masuk jalan kanan. Lah kan dia bisa milih. Datang dan milih jalan kiri. Kemudian dia ngomong, itulah aku takdirkan, aku berusaha. Mudah-mudahan itu yang Allah takdirkan kan? Harusnya ngomong gitu kan? Tapi dia ngomong gitu, aku ditakdirkan masuk jalan kanan, mati-matilah ya. Ya orang bodoh kan? Nah sama dengan tadi. Tapi tandaan sholat, ya gitulah aku dari takdirkan. Kenapa tandaan memilih dia sholat, kemudian mudah-mudahan itu takdirku. Tapi dia lebih memilih tidak mau sholat. Itulah aku ditakdirkan. Dia lebih memilih untuk mencuri. Lalu dia beralasan, itulah takdirku, aku mencuri. Lah, kenapa dipilih bekerja? Kemudian mengatakan, mudah-mudahan itu takdirku kan? Orang yang berakal kan harus milih yang bagus. Kan manusia punya pilihan. Jangan beralasan dengan takdir. Makanya pernah terjadi di zamannya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Ada orang mencuri. Kemudian ditangkap, mau dipotong tangannya sama Khalifah Umar. Ketika mau dipotong, oh tunggu ya Khalifah. Tunggu, presiden kalau bahasa kita kan. Jangan potong. Kenapa kamu memotong tanganku padahal ini adalah takdir dari Allah? Betul enggak dia ngomong? Betul itu takdir dari Allah kan? Betul, dia mencuri takdir dari Allah. Cuman dia beralasan kalah dengan dosenya tadi kan? Apa jawabannya Umar? Hah? Dipotong dah sama Umar. Betul kamu mencuri karena takdir Allah, dan aku akan potong tanganmu juga karena takdir. Nah, udah selesai. Ya kan? Nah, semuanya kan takdir Allah. Dia mencuri katanya takdir Allah, potong tangannya pun takdir Allah sama. Nah, sekarang kita mau kembali secara sederhana ya. Dalam akal sehat, manusia ya punya pilihan. Ya kan? Jalan kere, bagus, lempeng, nyaman. Kadang ada minyak wangi, ada bunga-bunga di kere dan kanan. Bahada sunset nih. Yang kanan, hutan belantara, ada ular, ada binatang-binatang buas. Lalu dia milih jalan kanan. Itulah takdirku, katanya mati dia di sini. Lalu dia menyalahkan takdir, kan? Orang bodoh. Orang yang meminta harus memilih usaha, memilih jalan yang paling bagus. Sekarang pertanyaannya, semua udah Allah takdirkan. Udah kan? Semua sudah Allah takdirkan. Pertanyaannya, ada enggak orang yang tahu takdir Allah? Enggak ada yang tahu kan? Kalau kita enggak tahu takdir Allah, berarti kita berusaha nyari jalan yang bagus. Dengan kita berharap itulah takdir Allah dari takdir yang dari Allah. Jangan kita enggak tahu takdir Allah kemudian kita milih jalan yang jahat, lalu kita berharap, kalau Allah takdirkan aku dapat hidayah, pasti aku dapat hidayah walaupun aku sekarang mencuri lah. Dia mengatakan seperti ya. Coba dia berhenti dari mencuri, berhenti dari merokok, berhenti dari berjudi, berhenti dari semua dosa dan maksiat, dia kembali sholat, kembali taat, baru dia mengomong, mudah-mudahan itu takdir Allah. Paham? Nah, jadi manusia ya punya kehendak. Manusia punya kehendak, bisa memutuskan seorang apa yang harus dia pilih. Di samping kita tetap berusaha berdoa kepada Allah, mudah-mudahan itulah jalan yang Allah takdirkan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, fakulun muyassarun ya'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, kalian akan dipermudah kepada atas takdir kalian masing-masing. Sahabat kan bingung, ya Rasulullah, semuanya kita kan telah ditakdirkan, kita di neraka dan di surga kan telah ditakdirkan. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah sudah menjadikan porsi masing-masing, sebulan di neraka, sebulan di surga, sebulan di neraka, sebulan di surga, kan? Sahabat bingung, ya Allah Rasulullah, kalau sudah ditakdirkan, untuk apa kita beramal? Paham kan? Untuk apa kita beramal kalau ditakdirkan di neraka? Tidak perlu kita beramal. Neraka, neraka, surga, surga kan? Apa kata Rasulullah? Takdir kita tidak ada yang tahu. Takdir manusia tidak ada kita yang tahu. Tugas kita apa kata Rasulullah? I'malu. Beramallah. Lakukanlah usaha. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Semua kita itu dipermudah kepada jalan takdirnya masing-masing. Kalau kita sekarang senangnya kepada ketaatan, insya Allah itulah takdir kita ke depan. Sampai kita terus takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Contoh sekarang, virus corona. Virus corona. Semua sudah Allah takdirkan. Tapi tahu enggak kita takdir Allah siapa-siapa yang kena virus? Nah, kita pun enggak tahu kita kena virus atau enggak kan. Jangan kita tiba-tiba ngomong, petantang, petenteng, biarlah kalau ditakdirkan kena virus, ya kena virus, lalu kemana-mana. Kenapa dia enggak milih jalan yang bagus? Jalan yang bagus adalah berusaha menghindar, berusaha melakukan ikhtiar, lalu kalau ternyata masih kena virus, baru kita mengatakan, semuanya takdir Allah ya kan? Itu belum usaha, belum apa-apa, petantang, petenteng, sombong, mati-mati, nada-anda. Itu orang-orang yang enggak paham hakikat takdir, pahami? Masalah takdir masalah penting dalam agama. Kita harus yakin semuanya takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Cuman manusia punya kehendak. Kehendak manusia setelah mereka berusaha Allah yang menentukan. Wa ma tasya'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, kata Allah. Apapun yang kalian usahakan, yang kalian kehendaki, berarti manusia punya keinginan. Illa an yasha Allah, itu akan terjadi sesuai dengan kehendaknya Allah. Kita berusaha, kita berikhtiar, Allah kehendaki kita berhasil, ya sudah berhasil. Kita berusaha, berikhtiar, kemudian Allah kehendaki dengan takdir yang lain. Berarti Allah tidak menghendaki, di samping kita sudah berusaha. Ini masalah takdir, ialah intinya dari masalah takdir yang harus kita paham. Nah, manusia tadi memiliki kehendak. Nah, beda dengan halnya, dia keadaan-keadaan tertentu manusia tidak punya kehendak. Contoh, ketika kita berdiri di atas mimbar, tidak pernah ngomong di depan umum, tiba-tiba badan bergegar kan? Bergegar kehendak manusia bukan? Hah? Bergegar? Begagar bukan kehendak manusia. Nah, karena begagar bukan kehendak manusia, manusia tidak bertanggung jawab atasnya. Tidak ditanya oleh Allah, tidak dihukum gara-gara ia. Paham? Ketika kita jalan tengah-tengah, kemudian lihat ular, tiba-tiba langsung kita ketakutan, begagar. Ditanya sama Allah, kenapa takut sama ular? Tidak ditanya, karena memang tabiat. Manusia tidak punya kehendak melawan. Tiba-tiba saja takut, ya kan? Nah, itu namanya kehendak. Yang itu namanya sesuatu yang terjadi bukan karena kehendak keinginan manusia. Contoh lagi, kita berjalan tiba-tiba belabik, wah langsung balik belungking, ya kan? Ada enggak orang yang menginginkan dia balik belungking? Enggak ada, berarti terjadinya karena kehendak manusia, bukan? Bukan. Jadi perhatikan, manusia ya punya dua hal. Satu, perbuatan yang dia kehendaki. Yang kedua, perbuatan yang tidak dia kehendaki. Yang dia kehendaki banyak, mau makan, mau minum, mau sholat, mau puasa. Yang tidak dia kehendaki, contohnya begagar, contohnya lagi asik-asik naik tangga, belabik. Ya kan, lapas tangganya kan, naik atas lotek, belabik. Belabik itu kehendak manusia, bukan? Bukan. Nah, sesuatu yang bukan kehendak manusia itu di luar batasan dan tidak dipertanggungjawabkan. Paham? Dan sesuatu yang di dalam kehendak manusia ialah yang akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu dulu tidak mau sholat? Kenapa kamu dulu enggak mau belajar? Kenapa dulu kamu masih berbuat syirik? Kenapa dulu masih semua ditanya yang atas kehendak manusia? Adapun yang di luar kehendak, kenapa dulu kamu gagal? Pernah ditanya. Kenapa dulu kamu serampah? Enggak pernah ditanya. Karena di luar kehendak manusia. Cukup. Akhirnya subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.